Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu munasabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para thalabah dan ikhwabidin azani wa jazakumullah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah azza wajalla. Di antaranya adalah nikmatul iman wal islam. Nikmat ini adalah nikmat yang terbesar. Mudah-mudahan kita terus akan bisa menjaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan bisa terus menambahkan iman ini, karena iman yazid wa yanqus. Iman akan bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Di antara nikmat yang termasuk besar adalah kita pada kesempatan di malam ini bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang mubarak. Seorang tabi'in yang agung yaitu Muhammad bin Wasi pernah menyatakan, ma baqiya fid dunya syai'un aladdu bihi ila shalah jama'atan wa liqa'il ikhwan. Kata beliau, seorang tabi'in yang agung yaitu Muhammad bin Wasi rahimahullah mengatakan bahwa ma baqiya fid dunya syai'un aladdu bihi, di dunia ini tidak ada yang lebih lezat. Di dunia ini tidak ada yang lebih lezat, melebihi kelezatan illa sholah jama'atan, melainkan adanya kemampuan untuk sholat dengan berjamaah. Illa sholah jama'atan, kecuali adanya kemampuan atau diberi kemampuan untuk sholat berjamaah. Kemudian waliqa al-ikhwan, kemudian bertemunya dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Ya, ini adalah nikmat yang teramat besar. Jadi beliau ini menyatakan, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi ila sholata jama'atan wa liqa' al ikhwan. Di dunia tidaklah ada sesuatu yang lebih lezat. Syai'un, kata beliau, ada kalimat syai'un, tidaklah ada satu pun yang lebih lezat katanya. Berarti yang lebih nikmat, melebihi kelezatan sholat jama'atan, dengan berjamaah. Diberi kemampuan untuk sholat dengan berjamaah. Kemudian waliqa al-ikhwan, bertemunya dengan saudara-saudara kita. Ya, ini adalah satu nikmat yang besar. Karena patutlah kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita sering bertemu, berjumpa dengan ikhwah-ikhwah kita semuanya. Dalam keadaan berkumpul di atas kebaikan. Karena sama-sama berada dalam majelis yang mubarak insyaallah. Kemudian para jemaah sekalian, kita masih membahas tentang tauhidul asma sifat. Kalau tidak salah sampai kepada halaman 165 dalam kitab Ana, kesimpulan yang kita baca kemarin bahwa kaum Jahmiyah dan mengikutnya, mereka menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, padahal sifat Allah telah ditetapkan dalam kitabnya, telah ditetapkan pula dalam hadis Rasulnya yang sahih, ya. Hanya disebabkan oleh karena kesalahpahaman atau kejahilan. Kalau kata saya Dr. Bosan, di sini adalah kejahilan. Ya, karena pemahaman yang jelek. Di mana mereka kalau kita, di mana kata mereka kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, kita berarti jatuh ke dalam tasbih. Ya. Ini kesalahpahaman. Di mana mereka punya pendapat bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla itu berarti tasbih. Kenapa tasbih? Sebab sifat-sifat yang kita sebutkan dalam pembahasannya lalu diantaranya, atau yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat rahmah, sifat ilm, sifat-sifat yang lain, ya, atau juga dalam hadis, itu semua adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk. Itu semua adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk. Makhluk punya sifat rahmah, kasih sayang. Makhluk punya sifat apalagi berilmu, makhluk punya sifat kalam, makhluk punya sifat-sifat yang lain banyak. Karena sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam kitab sunnah itu semuanya adalah atau sebagainya adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk, maka kalau kita menetapkannya berarti kita tasybih. Nah, ini kesalahpahaman. Ya. Padahal kalau Al-Sunnah menetapkan sifat bahwa Allah tidak berarti tasybih, dengan dasar di dalam meyakini sifat-sifat tersebut adalah berdasarkan batasan yang telah disebutkan dalam ayat yang masyhur, laisa ka misli syai'un. Ya. Allah tidak satupun yang menyamainya. Termasuk sifat-sifatnya tidak ada satupun yang menyamainya. Karena kalaupun manusia punya tangan, Allah punya tangan, tapi tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluknya. Ya. Allah itu berkata-kata, manusia berkata-kata, tapi berkatanya Allah berbeda dengan berkatanya makhluk. Ya. Dan seterusnya, sifat-sifatnya lain seperti itu. Nah, mereka kaum Jahmiyah dan yang sepaham meyakini bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah berarti itu tasybih. Ini salah. Ya. Karena mereka memahami sifat tersebut dibawa kepada pemahaman sifat yang ada pada makhluk. Paham enggak ini agak jadi mati di sini. Kenapa? Sebab mereka ketika memahami sifat Allah dibawa kepada pemahaman sifat-sifat yang ada pada makhluk. Yang namanya turun, ya kayak gitu. Yang namanya datang, ya seperti itu. Yang namanya tangan, ya seperti itu. Semuanya dibawa kepada pemahaman yang ada pada makhluk. Ya otomatis batil. Batil. Ya. Karena mereka kata Syed Dr. Fauzan, hafidhullah anhu, mereka adalah karena gagal pahamlah bahasa kita barangkali. Salah memahami dalil. Atau karena kejahilan mereka. Ya. Menurut Ahlussunnah adalah ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah tidak berarti tasybih. Dengan ketentuan kita menetapkan sifat Allah adalah sifat-sifat yang taliku bijalalihi. Semua sifat Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Ya, tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ini kemarin kalau tidak salah sampai ke situ yang kita bahas. Kemudian adapun menurut Ahlussunnah, wala tasyabu baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Kita mulai dari situ. Menurut Ahlussunnah bahwa sifat-sifat khaliq dengan sifat-sifat makhluk itu la tasyabuh, tidak ada kesamaan. Kama anna la tasyabuh baina dzatil khaliq wa dzawatil makhluqin. Sebagaimana pula tidak ada tasyabuh, tidak ada penyerupaan, penyamaan atau kesamaan antara zat Allah sebagai khaliq ya, dengan zat-zat yang ada pada makhluk. Semuanya itu berbeda. Zat khaliq mesti beda dengan zat makhluk. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa ka misli syai'un wa samil basir. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam ayat laisa ka misli syai'un dikatakan fasbata li nafsihi as-sam'a wal basar. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan untuk dirinya sifat sam' dan sifat basar. Ya. Wa naf'anhu ma mutasyabahatal asya'. Wa naf'anhu musyabahatal asya'. Dan Allah menafikan dari dirinya musyabahatal asya', adanya keserupaan dengan segala sesuatu yang ada pada makhluk. Jadi jelas, fadalla dzalika ala anna isbati sifati la yulzim minhum al-musyabah atau al-musyabahah bainal khaliq wal makhluk. Maka dengan dalil di atas menunjukkan bahwa menetapkan sifat-sifat Allah itu tidaklah mengharuskan adanya musyabahah, adanya penyerupaan ya, antara khaliq dan makhluk, dengan keyakinan dasar hadis apa ayat tadi, laisa ka misli syai'un. Ini jadi kaidah ya. Kita teruskan, wa hadha huwal aslu alladhi saru alaihi al-sunnati wal jamaah fi isbati asma'illahi wa sifatih asbadu lahu ma asbadu li nafsi bila tamsil wa nazahuhu amma nazahu nafsahu anhu bila ta'dil. Wa hadha huwal aslu, inilah yang menjadi prinsip dasar alladhi saru alaihi al-sunnah, yang berjalan di atasnya al-sunnah al-sunnati wal jamaah fi isbati asma'illah, di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Asbatu lahu ma asbatahu li nafsihi bila tamsil. Mereka al-sunnah itu menetapkan untuk Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu sifat-sifat tadi, nama dan sifat, bila tamsil, tanpa tamsil. Jadi ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dalil, tanpa tamsil. Wa nazahuhu amma nazahu nafsah anhu bila ta'til. Dan mereka ahlu sunnah mensucikan Allah. Ya. Amma nazahu nafsah, dari apa saja yang Allah telah mensucikan untuk dirinya, dari semua sifat-sifat yang naqis bila ta'til, tanpa takdir. Jadi menetapkan sifat tidak harus tasbih. Ya. Kemudian tanzih tidak harus ta'til. Nah, paham gak nih? Jadi yang namanya isbatu sifat, menetapkan sifat bagi Allah itu tidak mesti harus tasbih. Ya. Ini yang sering jadi muskilah di kalangan umum. Ya, masyarakat awam. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah tidak berarti harus tasybih. Dengan dasar tadi, kita tidak menyamakan antara sifat Allah dengan makhluk. Jadi menetapkan tidak harus tasybih. Atau kemudian kita mensucikan juga tidak harus ta'til, tidak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mensucikan Allah tapi dengan ta'til, ta'tilu sifat. Karena dianggap kalau kita menyamakan, kalau kita menetapkan sifat Allah itu berarti nanti kita adalah tasbih. Maka kemudian untuk mensucikannya dengan cara apa? Ta'til. Ta'tilu sifat. Ini mu'tazilah. Ya. Lawan musyabihah. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat tanpa tamsil, tanpa tasbih. Mereka tanzihu sifat, mereka mensucikan Allah Azza wa Jalla, tanzihullah, mensucikan Allah Azza wa Jalla tanpa ta'til, ta'tilu sifat. Ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segera sudah sering disebutkan. Amal Jahmiyatu. Adapun kaum Jahmiyah, sudah kita sering sebut Jahmiyah ini, ya, bahwa tokohnya adalah Jahm bin Sofwan, murid Ja'ad bin Dirham, ya, yang dua-duanya dibunuh, dihukum bunuh oleh khalifah, khalifah pada zamannya, karena penyimpangannya dalam perkara ini. Ambal Jahmiyatu wa talamiduhum minal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Adapun kaum Jahmiyah dan murid-murid mereka. Siapa murid mereka? Minal Mu'tazilah, dari jajaran kaum Mu'tazilah, wal Asy'ariyah dan kaum Asy'ariyah. Fa innahum banau madhhabahum, maka sesungguhnya mereka membangun madhab mereka ala aslin batil, di atas prinsip yang batil. Ya. Asaluhu min indi anfusihim, karena mereka mendasari prinsipnya tadi dengan apa? Hanya berdasarkan kepada diri mereka. Dasarnya hanya akal mereka sendiri, tidak kembali kepada dalil. Ataupun kalaupun kembali kepada dalil, karena itu tidak sesuai dengan logikanya, dalil itu dipasung. Ya. Yang dipakai logika. Ya. Ini mereka. Wahwa yaitu anna isbati hadis sifat yaktadi at-tashbih. Ini apa pengiraan mereka? Prinsip mereka bagaimana? Wahwa yaitu anna isbati hadis sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat ini, anna isbata, afwan, anna isbata hadis sifat, karena menetapkan sifat-sifat ini yaktadi at-tashbih, menuntut tashbih. Ini jadi prinsip yang batil dari mereka kaum Jahmiyah, dan di antara pengikut mereka dari Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Apa itu? An isbat hadis sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat ini menuntut tasybih. Jadi kalau kita menetap Allah punya tangan, Allah berkata-kata, Allah punya ain, Allah punya qadam atau yang lain, ya, yang ada pada makhluk, itu berarti kita tasybih. Selalu seperti itu. Ya. Kita pun pengalaman pernah jadi punya teman dari jajaran mereka. Seperti itu. Kalau mendengar Allah punya tangan, lebih-lebih jelas. Udah tasbih itu. Tuduhannya langsung seperti itu. Ya, tidak paham bahwa prinsip Ahlus Sunnah, walaupun kita menetapkan Allah punya tangan, tapi tangannya adalah tidak ada yang menyamai dari makhluk-makhluknya. Sebab Allah menetapkan, laisa ka mislihi syai'un. Ya, jadi di antara yang menjadi dasar adanya perbedaan di dalam hal ini di antaranya, ya, di samping hal-hal yang lain. Ini prinsip mereka. Fa'iluzim ishiyala nusus alwarida bidalika ahada amrayni indahum. Imma ta'biluha an dhahiriha wa imma tafiduha ma'tiqadi anna dhahiraha wairu murad. Karena itu tadi, karena mereka punya prinsip bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu mengharuskan tasybih, maka yalzam atau yulzam, maka yulzim, hal itu mengharuskan untuk khiyala nusus, mengalihkan, ya, menakwil nas-nas yang datang. Jadi mengalihkan dari mana aslinya. Ya, jadi menakwil lah, barangkali yang lebih tepat di sini. Menakwil atau mengalihkan makna dari nas-nas yang datang dalam dalil kepada ahada amrain, kepada salah satu dari dua hal. Maka mereka kemudian Karena mereka ketika meyakini Allah punya sifat berarti terjatuh dalam tasybih. Untuk melepaskan dari itu, maka mereka kemudian lari kepada di antara dua perkara. Imma ta'wiluha an dhahiriyah, yang pertama kata mereka. Ya. Menakwil dari makna dhahirnya. Jadi kalau Allah kita tetapkan punya yad berarti tasybih, maka kata yad kita harus takwil dari makna dhahir. Jadi imma ta'wiluha an dhahiriyah, kita harus menakwil dari makna dhahir tangan itu apa? Maka di antara mereka menakwil yadullah ay qudratullah atau kekuasaan Allah azza wajalla. Ya. Istawa ditakwil dengan istawala masalah berkuasa. Wa imma tafidhu atau yang kedua, kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama tadi takwil. Kemungkinan kedua adalah tafidhuha ma'tiqadi anna dhahiraha ghairu murad. Atau ada kalanya dengan cara tahwid. Apa tahwid? Pakai dod. Mana asal fawwadu yufawwidu tahwidun, itu melimpahkan atau menyerahkan. Ya. Atau mereka kalau tidak menakwil ayat-ayat sifat dengan takwil yang lain. Ya tahwid. Tahwid siapa? Menyerahkan mana itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menetapkan makna dhahir dari semua kalimat-kalimat atau nusus sifat. Tidak ada yang diartikan. Ya. Ma'atikad dengan dasar keyakinan anna dhahiraha, bahwa dhahir makna nas-nas sifat tadi adalah ghair murad, bukan itu maksudnya. Jadi yad bukan tangan maksudnya. Ya. Nuzul maknanya bukan turun. Tapi makna yang lain yang mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu apa, kemudian maknanya diserahkan kepada Allah azza wajalla. Itu tauhid, ya. Sudah maknanya Allah hu a'lam. Ya. Maksudnya apa? Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya? Allahu a'lam bi muradihima. Allah yang lebih tahu makna keduanya. Jadi diserahkan kepada Allah azza wajalla. Jadi mereka untuk lari dari kesesatan anggapannya. Sebab apa? Kalau kita menetapkan sifat itu berarti tasybih. Untuk bisa lepas dari tasybih ada dua kemungkinan. Yang pertama takwil. Takwil. Ya, ya diartikan qudrah, istawa diartikan dengan istawla atau makna-makna lain. Nuzul diartikan dengan nuzulul amr, turunnya perintah atau nuzul yang lain. Ini itu takwil. Atau tafwid. Kalau kita tidak menetapkan makna dengan makna yang lain, yang dengan apa makna tawil, ya tafwid. Kita serahkan lebih aman. Maknanya diserahkan saja kepada Allah azza wajalla. Ya. Jadi ayat-ayat sifat yang jumlahnya amat banyak, semuanya itu Allah alam bimurodih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah alam bimurodih. Itu. Jadi ini mereka seperti itu. Jalan pikirannya seperti itu. Ya seperti ini bukan hal yang kira-kira, tapi ini jelas buktinya banyak. Maka dikatakan walihada yakuluna dim aqidatihim. Walihada yakuluna nadimu aqidatihim. Oleh karena inilah maka berkata nadimu aqidatihim, orang yang membuat nadhom syair dalam akidah mereka. Ya. Kitabnya masyhur dari mereka. Kitabnya jadi rujukan bagi mereka. Ya. Ialah kitabnya dari siapa? Ibrahim Al-Laqani dalam Mandhumah Jauhar Tauhid. Jauhar Tauhid. Ya. Jauhar Tauhid, inti tauhid. Ya. Atau hakikat tauhid. Kitab mereka ini jadi rujukan. Nah, ternyata kita pernah melihat tapi hanya dalam PDF sajalah apa nadzom ini. Dalam PDF. Ini gak punya bukunya, tapi melihat dalam PDF. Ada. Apa nadom syair yang disusun oleh siapa ini? Ibrahim Al-Laqani dalam nadomnya yang berjudul Jawharu Tauhid. Di antaranya dikatakan di sini, wa kullu nasin awhama tashbiha. Sudah berulang-ulang kalimat ini. Kalian harus paham kalau bisa apal. Apal untuk menunjukkan kesesatan mereka maksudnya. Bukan untuk diyakini. Tapi untuk diyakini sesatnya bisa. Bahwa mereka adalah terjatuh dalam tasbih. Contohnya dalam bait mereka. Ya ini jadi dasar prinsip mereka. Di antaranya adalah apa? Wa kullu nasin aw matashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nasin setiap nas. Wa kullu nasin setiap nas pakai sod ya. Wa kullu nasin setiap nas aw matashbiha yang akan menimbulkan pemahaman yang salah, yang mengesankan tasbih, yang menimbulkan tasbih itu sajalah terjemah mudahnya. Pakai waham ini. Dasarnya pakai waham. Masya Allah. Kok dasarnya pakai waham ini? Tapi jadi rujukan. Dari pegangan aneh. Ya. Lihat coba. Kullu nasin awhama tashbiha. Setiap nas yang akan mengesankan tashbih. Waham awhama kan dari kata waham. Ya. Di wazanan af'ala awhama. Wahmun itu kan apa? Wahmun itu kan tingkatan ilmu yang paling rendah dan salah. Tingkatan ilmu kan apa? Ada ilmu yakin. Ada dhon atau ghalabatu dhon. Kemudian ada syak, ada waham. Ada waham. Tingkatan ilmu tertinggi adalah yakin. Ilmu yakin. Seperti antum sholat ke kiblat, yang jelas-jelas tahu kiblatnya. Ainul yakin dan ainul yakin bahkan. Ya, pasti kamu dalam betul lurus menghadap ke kiblat. Umumnya. Hadrabat dhon atau dhon. Itu ya benarnya lebih banyak. Kalau dalam istilah ilmu usul, dhon itu apa? Dhon atau hadrabat dhon adalah idrakus syai' mahtimali diddin marjuh. Kalau ilmu yakin, ilmu yang yakin, ilmu yang betul-betul, ilmu yang benar adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrakus syai' mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya. Itu saja. Ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya. Persis yang diilmui sama dengan hakikatnya. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti yang tidak akan luput. Ini ilmu yakin namanya. Ilmu lah bahasa kita. Ilmu itu seperti itu aslinya. Adalah mengerti sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Yang tidak akan luput sama sekali. Dengan idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Yang tidak mungkin salah. Itu ilmu namanya. Itu adalah ilmu yakin. Ilmu. Lah kalau halau batu dhon di bawahnya. Atau dhon di bawahnya lagi. Ialah idraku syai' mahtimali didin marjuh. Mengilmu sesuatu yang kebalikannya itu jelas. Lebih lemah. Yang kebalikannya adalah lebah. Jadi kalau syak itu kan. Syak kan apa? Syak itu kan idraku syai' mahtimali musawin. Syak itu kan apa? Mengetahui sesuatu mahtimali musawin. Dengan adanya kemungkinan yang sama antara iya dan tidaknya. Benar salahnya sama-sama 50% lah bahasa kita. Itu bersyak, ragu-ragu. Antara iya dan tidak, iya dan tidak. Punya ragu sama sekali. Seperti kalau antum ragu, 2 rakaat apa sudah 3 rakaat? Tiga rakaat apa 4 rakaat? Kelirunya biasanya. Kalau sholat apa? Sholat isya masalah. Sudah 3 apa 4? Ragu gak bisa memastikan antara 3 atau 4-nya. Sama-sama. Apa? Sama-sama 50% lah. Gak bisa memastikan. Itu namanya syak namanya. Kalau dhon itu di atasnya. 60%, 70% lah. Kalau dhon 80-90%. Benarnya. Nah kalau yakin sudahlah 100%. Ilmu yakin. Ya. Toh ya jadi yakin atau ilmu yakin, ghalabun biasanya atau dhon, kemudian ada syak. Lah di bawahnya baru waham. Waham. Yang kesalahannya jelas lebih besar dibandingkan benarkan, dibandingkan benarnya. Kalau maka kalau orang menerjemahkan waham biasanya adalah kedustaan, tuduhan dusta. Sebab apa? Salahnya jelas lebih kuat dibandingkan benarnya. Sebab di bawah syak. Nah. Paham ya ini ya? Waham. Nah di sini dalam nas, dalam teks ya, teksnya apa? Nadim tadi. Kullu nasin awama tashbiha. Setiap nas yang mengesankan pakai waham. Awama. Yang menimbulkan, yang mengesankan dengan anggapan yang keliru kan. Karena anggapannya tashbih. Cuma anggapan saja. Jadi kalau ada nas yang dianggap tashbih atau akan menyebabkan tashbih. Awilhu. Ta'wilah dia. Ta'wilah dia. Ya. Seperti ta'wil. Kalau tidak ta'wil ya fawwid atau tafwidlah. Tadi sudah ya tafwid. Fawwid. Maka limpahkanlah, serahkanlah. Itu kepada Allah sudahlah. Sudah kita enggak urusan. Ya. Itu bukan wilayah kita. Itu bukan wilayah manusia. Tentang sifat Allah itu hanya Allah yang tahu. Yang lainnya tidak ada. Seperti itu. Sampai kepada makna zahir pun enggak mau mengartikan. Enggak mau mengartikan. Ini fawwid. Limpahkan, serahkanlah kepada Allah Azzawajalla. Ya. Jadi ini jadi dasar ini. Dasar mereka untuk prinsip ya, untuk akidah coba ya. Untuk akidah ini. Jadi setiap nas yang akan mengesankan tasbih atau yang akan bisa menimbulkan tasbih, maka takwillah dia. Ya apa iya ya Allah punya tangan, kalau punya tangan nanti ya sama dengan makhluk. Sudahlah, kalau begitu ya lebih aman kekuasaan itu sajalah umumnya atau kekuatan itu sajalah. Anggapannya seperti itu. Jadi dengan apa? Waham. Anggapan yang jelas salah. Karena itu tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Atau kalau tidak bisa menakwil, ya sudahlah. Fawwid saja. Serahkan sajalah kepada Allah SWT. Nah itu. Jadi kalau kita enggak bisa menakwil, ya sudah. Serahkan saja kepada Allah SWT. Lebih aman. Fawwid katanya. Warum dalika. Warum tanziha. Warum tanziha. Rum siapa pak? Kalau kita menambah, kalau Roma ya umum, maknanya memilih. Warum dan pilihlah hal itu tadi. Maksudnya walau kalau secara susunan nih saya di sana ada kalimat yang madhub ke depan. Warum dan pilihlah hal itu tadi. Hal itu tadi. Imma ta'wil, imma fawid. Warum dan pilihlah itu tanzihan sebagai upaya untuk tanzih. Untuk mensucikan Allah SWT. Jadi maksudnya dengan takwil adalah apa? Untuk tanzih. Maksudnya dengan apa? Tafwid juga sama. Untuk apa? Untuk tanzih. Nah, ini. Ini akidah mereka. Seperti itu. Jangan dikira ini bukan hal yang penting, Pak. Tapi ini perkara yang termasuk penting. Sebab ini termasuk masalah akidah. Masalah prinsip. Ya. Yang dengannya orang akan bisa sesat. Bahkan bisa sampai kepada tingkatan kafir. Karena kita harus luruslah dalam meyakini hal ini. Ya. Anda lupa, Isya sampai jam berapa ya Pak? Sudah dengar? Sudah ini ya kita tambah sedikit ya ini udah kurang 10 berarti sudah masuk kita baca komentar dari saya Dr. Fauzan di sini. Subhanaka rabbi amma yakulul zalimun wal jahiduna ulwan kabira. Jadi saya Dr. Fauzan setelah membaca nadim apa nidom apa namanya nadom maksudnya nadom atau bait syair di atas subhanaka rabbi maha suci engkau ya Allah Rabbku amma yakulul zalimun dari ucapannya orang-orang yang zalim. Sebab apa? Kenapa kan zalim? Sebab apa? Mereka menetapkan sifat Allah dengan yang tidak sepestinya. Dikatakan zalim. Coba mereka mensifat Allah tidak sesuai dengan sifat yang semestinya. atau bahkan menafikan sifat bagi Allah yang Allah punya sifat. Kan zulum. Maka Syekh Dr. Husaini menyatakan subhanaka rabbi amma yaqulu dzalimun ditambah wal jahidun uluwan kabira. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, Rabb saya, amma yaqulu dzalimun, dari ucapannya orang-orang yang zalim tadi. Coba yang punya prinsip seperti ini, punya keyakinan seperti tadi yang ada dalam teks nadhom syair dari Ibrahim Al-Qani, ini banyak sekali. Yang punya etikot seperti ini banyak sekali. Ya. Maka dikatakan Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dari ucapan orang-orang yang zalim itu al-jahidun, orang yang juhud. Juhud sering diartikan ateis. Ya, tapi di sini ya maksudnya adalah orang yang menyimpang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, uluwan kabiro. Maha tinggi ya Allah dari yang mereka ucapkan, kabiro lagi maha agung. Ya, yang mereka punya anggapan dengan anggapan-anggapan yang amat salah, karena mereka menetapkan sifat Allah tidak dengan sifat-sifatnya, atau mereka menafikan sifat-sifat Allah padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat untuk dirinya. Ya. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Belum selesai komentar dari Syekh Dr. Fauzan, karena waktu sudah masuk Isya. Nah, jadi sementara itulah yang bisa kita sampaikan. Dan kalau antum baca teks nadhom tadi, ini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa ternyata di antara yang di dasar prinsip akidah mereka dengan waham ini. Bukan dalil. Ya. Itu karenanya maka jelaslah mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Ini saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.